lagu ini Woro persembahkan untuk seseorang yang gak bisa Woro pertahanin. Dan asal kamu tahu, aku pernah menutup hati demi menjaga seseorang yang hanya ingin pergi. Hati berdosa. Ojo sakampangmu, kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnomu.